mengingatkan kita akan hari kiamat. Hari yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa taqul yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun." Aku pelajari kepada suatu hari, dan seluruh dari akan kembali, akan dikembalikan kepada Allah pada hari itu. Kemudian setiap jiwa akan diubah lagi sesuai dengan perbuatannya, dan mereka tidak akan kembali. Sebuah hari yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa apa saja dari amalan yang dilakukan oleh manusia dia akan dapatkan pada hari itu. Yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdhara wa ma 'amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amalan baqiya. Hari pertama setiap jiwa akan mendapatkan amalan kebaikan yang dia lakukan akan hadir di depannya, demikian pula amalan kejelekan. Dan dia sangat berharap andai kata ada kemisahan antara yang dan antara hari tersebut. Sebuah hari ya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, "Wa naba'ul mawajidan qisfal yawmil qiyamah fala tuqdamu nafsun syai'a وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ." Akan meletakkan timbangan timbangan keadilan pada hari kiamat, maka tidak ada satu jiwa pun yang dibangun, walaupun amalannya hanya sebesar biji khardal yang kecil. Kami akan datang ke atas tersebut dan cukup belakang sebagai sebaik-baik yang kita. Sebuah hari siapa yang menuju pada hari tersebut, maka jangan dia menyesali kecuali dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa uli al-kitab fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma min hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada." Dan diletakkan dalam kitab yang mencatat amalan. Maka untuk melihat orang-orang yang beriman dosa, mereka sangat sedih dengan apa yang mereka dapatkan, sangat khawatir, dan mereka berkata, "Wahai betapa celakanya kami, kitab apa ini? Tidak ada yang kecil, tidak pula yang besar, kecuali semuanya tercatat dengan sangat detailnya di dalam kitab tersebut. Dan Rabbul sama sekali tidak akan membalimi seorang pun." Maka ini adalah sebuah hakikat yang kita semua berjalan kepadanya, menuju kepadanya. Hari ini kita akan kembali, atau besok, atau lusa, yang jelas dia adalah sebuah hari yang semua dari kita pasti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang besar di antara manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi, "Wa man ta'alla bi nafsihi min qabli al-khuld, apa yang kita tahu dari kalian? Kullu nafsin dha'iqatul maut." Maka tidak pernah menjadikan hari kesekalan untuk seorang manusia pun sebelum. Nah, apabila engkau mati, engkau meninggal, wahai Muhammad, apakah mereka akan sekali? Kemudian Allah menyatakan setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina ma takunu yudrikukum al-maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Di mana pun kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian. Walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lakum ummatun ajal idza jaa ajaluhum لا يصلى يستأخرون ساعة ولا يستقدمون." Setiap umat ada ajalnya. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak akan mampu mendepankannya walaupun sesaat, dan tidak pula mampu untuk memundurkannya. Ini dari sebuah hakikat di dalam kehidupan. Lantas yang senantiasa kita ingat. Kita ingat bersama hal-hal yang berlalu. Jadi dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita agar tempat pertanyaan yang hendaknya kita siapkan jawabannya. Jadi dalam kehidupan kita amalan saja, amalan apa saja yang kita lakukan, sebenarnya kita mempersiapkan jawaban yang baik untuk tempat pertanyaan ini. Tetapi dong, tidak akan bergerak kedua kaki seorang hamba sampai dia ditanya tentang empat perkara. Yang pertama, umur diterima asnas. Tentang umurnya, di mana dihadirkan. Umur adalah nikmat dari Allah, anugerah dari Allah. Ia baik manusia yang lalu, bahwa diberi nikmat, diberi waktu, diberi kesempatan. Oleh Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ni'matan maqbulun fihi ma kathirun minan nas, as-sihhatu wal marad." Ada dua nikmat yang banyak manusia lalu dalam mengingat dua nikmat ini. Lalu tentang dua nikmat ini, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan itu cukup terasa. Setelah mereka berteriak di dalam neraka minta untuk dikeluarkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Awalam yu'ambirkum wa ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akum an-nadhir." Bukankah kami telah memberikan umur kepada kalian dan peradaban kepada kalian? Apa yang manusia belum mengingat? Dan juga peradaban kepada kalian, seorang yang memberi peringatan, seorang Rasul yang mengingatkan kalian. Maka tidak ada artinya sebuah penyesalan pada hari ini. Kalau ingin menyesal, maka sesalilah apa yang kita lakukan saat ini setelah kita berada di dunia. Itu yang bermanfaat. Ada bagi akhirat, di akhirat adalah tempat kita, bukan tempat untuk penyesal. Tempat kita akan setiap amalan yang kita lakukan, setiap dari umur yang kita lewati. Kemudian pertanyaan yang kedua, Al-Shabaliki, ini yang terlihat. Tentang waktu mudanya, di mana dia habiskan? Waktu muda adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu muda, seorang yang melakukan berbagai amalan, berbagai kegiatan yang kadang sulit, kadang tidak bisa dilakukan di waktu semuanya. Karena itu dia adalah sebuah nikmat yang hendaknya dipertanyakan, yang hendaknya dipertanggungjawabkan. Dan Rasulullah SAW telah menganjurkan berbagai amalan-amalan, berbagai keutamaan-keutamaan bagi siapa yang memanfaatkan waktu mudanya. Di antaranya tentang tujuh orang yang dinaungi di bawah Tuhan Arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya wasyabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang anak muda yang hatinya terpikat dengan masjid. Agar dia beramal dengan amalan-amalan yang baik sehingga dia digolongkan kepada orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, amali di tentang hartanya. Yaitu katalahu wa fima anfaqahu. Pertanyaan tentang harta dari mana dia dapatkan? Apakah dari sumber yang halal atau dari sumber yang haram? Kemudian di mana dia belanja? Apakah dia belanja dalam hal yang baik? Apakah dia belanja dalam hal yang jelek? Semua ini ada di pertanggung jawabkan. Bagi seorang muslim, membelanjakan harta adalah perkara yang dia berusaha untuk meletakkan setiap dari hartanya pada perkara yang baik. Dan dia mendapatkan manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala. Jika kita mengambil dari sumber yang halal, sering kita mempelajari tentunya dari Al-Quran dan Sunnah apa yang dilihatnya, dia mengetahui apa yang dihalalkan dan dia mengetahui apa yang diharamkan. Dia mengambil dari jalur yang halal dan meninggalkan dari jalur yang haram. Dan siapa yang mengajarkan hartanya, hartanya pada jalan yang tidak baik, maka ia akan menuai kerugian pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kebesaran orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Fasayunfiquna thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Kemudian orang-orang kafir mereka menginfakkan hartanya untuk menahan manusia dari jalan Allah. Maka sungguh mereka akan menginfakkan harta mereka, kemudian harta itu menjadi kesengsaraan, kerugian untuk mereka pada hari kiamat. Dan orang-orang kafir mereka semua akan digiring dan dikumpulkan ke dalam neraka jahannam. Kemudian pertanyaan yang keempat, al-ilmi tentang ilmunya. Fima amal lebih, bagaimana dia beramal dengan ilmu tersebut? Seorang muslim dituntut untuk menuntut dan mempelajari apa yang dijadikan agama yang menjadi tegak, apa yang dijadikannya wajibannya terhantar. Sebab dari ilmu agama ada yang wajib dan mesti dipelajari. Siapa yang tidak mempelajarinya, maka dia berdosa. Dan pada hari kiamat dia tidak mendapat tudur. Setelah ini dia mengetahui apa yang diwajibkan. Ya. Hal yang diwajibkan dari ilmu ini, apa yang dengannya tegak agamanya. Dia bisa mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan benar, mentauhidkan Allah, memberikan ibadah kepadanya. Dia harus mengetahui apa itu kesyirikan, apa bentuk-bentuknya, sehingga terhindar dari kesyirikan, terjauh darinya. Dan dia harus tahu bagaimana tata cara dia sholat, mengeluarkan zakat kalau dia orang yang memiliki kelebihan harta. Masuk di bulan Ramadan dia wajib untuk mengetahui hukum-hukum tentang puasa. Jika akan menunaikan ibadah haji, maka dia wajib untuk mengetahui hukum-hukumnya. Dia masuk dalam muamalah perdana, maka dia wajib untuk mengetahui apa hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah. Ya. Ini dari ilmu yang wajib untuk dipelajari. Selain dari itu, mempelajari adalah sunnah muakkadah. Mempelajari ilmu yang merupakan sunnah muakkadah itu lebih baik daripada jihad yang sifatnya sunnah. Lebih baik daripada ilmu lain. Sebab menuntut ilmu adalah hal yang sangat ditekankan dalam syariat. Keutamaan dan kemungkinannya diterangkan dalam Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW dengan berbagai dengan berbagai bentuk. Maka seorang yang telah berilmu dan memiliki ilmu, ya, dia dituntut untuk beramal dengan ilmunya. Sebab dengan amalan tersebut, maka apa yang kita mengikuti dikuatkan. Allah Subhanahu wa taala menambah berkah untuk mereka yang beramal dengan ilmunya. Allah berfirman, walau annakum fa'alu ma yu'aduna bihim lakana khairan lahum wa'ashadda tasdida wa idza la'atainakum min ladunna ajran 'azima wa lahadainakum siratan mustaqima. Hanya kata mereka melaksanakan apa yang mereka diperintah dengannya, maka sungguh itu yang terbaik untuk mereka dan hal yang paling melemahkan kedudukan mereka. Dan sungguh kami akan memberikan untuk mereka pahala yang sangat besar dan sungguh kami akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Mereka kata sebagian para ulama, siapa yang beramal dengan ilmunya, warasahu Allah bi'ilmin ma la ya'lamuhu. Maka Allah akan mewariskan untuknya sebuah ilmu yang sebelumnya dia tidak ketahui. Ya. Dan bila beramal dengan ilmu dimaklumi, bagaimana dosanya? Bagaimana pada hari kiamat salah satu dari tiga orang yang paling pertama dipandang oleh hati neraka, salah satunya adalah seorang alim yang tidak beramal dengan ilmunya. Jadi maklumi bagaimana keadaan. Jadi keadaan dalam hadis Islam al-Jizri tentang orang yang berada di neraka, punya dua usus dari poinnya, punya dia mengelilingi seperti keledai mengelilingi arwah. Punya disebutkan dalam orang yang berumah ini secara kelihatan dan dia tidak beramal dengannya. Maka ini dari perkara-perkara yang nyanyi kita senantiasa mengingat dan melindunginya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua menuju kepada jalan yang lurus. الحمد لله تعالى إحسانه والشكر له على فضله وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فضيلة الجماعة كما مرت إلى الكبريات الله سبحانه وتعالى وكلمه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وهرعي المؤمن بالتقوى لكبيرا قبل الله فهنا يستجيب جوا مليها الأقل يترسيب كان إفق انتك إفقا خليا انتك خليك يا مدني لأن الكبير بالتقوى قبل الله. Sungguhnya Allah Maha mengetahui segala yang ada dalam kita. Ya. Maka di dalam kehidupan kita ini, renungan yang seperti ini adalah hendaknya suatu renungan yang senantiasa mewarnai dan menekan kita di dalam kehidupan. Kalau kita berada di masa masa yang penuh dengan fitnah, masa yang banyak hal-hal bisa melakukan kita dari agama, dari arah syubhat maupun syahwat. Dan seorang muslim untuk kuat di atasnya dan menjaga dirinya di atas kebaikan, maka hendaknya kita berusaha untuk menjadikan kehidupan kita sebagai kehidupan yang berarti, kehidupan yang bermakna, dan kehidupan yang membawa kebaikan untuk kita setelah di kemudian hari setelah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya sampaikan pada khutbah kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuki kita semua jalan yang lurus dan memberi hidayah kepada kita pada segala pintu kebaikan. Dan insya Allah Ta'ala hari terdepan di bulan Muharram pada tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram syariatkan bagi seorang muslim dan muslimah untuk melakukan puasa. Tanggal 10 disebut dengan puasa hari Al-Qur'a, dan tanggal 9 disebut dengan puasa Syahrul. Dan puasa 10 Muharram tadi adalah puasa yang diwajibkan terhadap kaum muslimin bagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah datang dan turun kewajiban puasa Ramadan, maka terhapuslah hukum wajib dan tersisa bahwa puasa di bulan Muharram adalah puasa yang disunnahkan dan sunnah muakkada. Dan yang pula Nabi menyebutkan ketika beliau berpuasa di bulan 10 Muharram, beliau katakan Nabi jatuh syahid di tahun depan, maka saya akan berpuasa di tanggal 9 yang bersahab sebelumnya. Dan itu kita lihat kan berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Adapun berpuasa pada tanggal 11, ada hadis yang menjelaskannya, tapi hadisnya adalah hadis yang lemah. Terus yang diceritakan hanya tanggal 9 dan tanggal 10. Maka hari ini hari dan bulan demi bulan ada saja dari amalan-amalan salih yang diceritakan bersama kita, diceritakan di dalam agama kita, agar supaya tidak ini terbiasa dengan kebaikan, tidak ini terbiasa dengan amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah untuk meraih surga-Nya dan menjauhkan kita dari neraka sehingga kita tertindas dari siksaannya. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mewafatkan kita di atas Islam dan di atas Sunnah